dua kali menerima cintaku yang ikhlas, tulus dan murni. Rasa cintaku padamu menggebu-gebu. Demimu aduhai manisku sandana, untuk apa lagi kau berpikir dua kali menerima cintaku yang ikhlas, tulus dan murni. Tulus dan murah.